Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hatifillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan al-haqqus sadis, hak yang keenam, yaitu haqquz zaujaini, hak suami istri. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan nas-nas yang dibawakan oleh penulis di sini terkait dengan wasiat untuk berbuat baik terhadap istri dan wasiat untuk menjaga dan memperhatikan keadaannya. Dan sekarang kita masuk pada nas berikutnya, masuk pada hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan. Tidak boleh seorang mukmin, yaitu suami, membenci kepada seorang wanita, yaitu istri. In kariha minha khuluqan, jika suami tidak menyukai, jika suami tidak menyukai suatu akhlak atau perangai, minha darinya, dari istrinya, radhiya minha khuluqan ahar, hendaknya dia ridho akhlak atau perangai yang lain darinya, dari istrinya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa makna la yafruku la yabghudu, dan makna la yafruku adalah la yabghudu, tidak boleh membenci. Seorang suami tidak boleh membenci istrinya karena ada perangnya atau ada akhlak dari istri yang tidak dia sukai, yang tidak disukai oleh suami. Akan tetapi, jika seorang suami mendapatkan perangai, mendapatkan akhlak dari istrinya yang tidak dia sukai, maka hendaknya dia melihat akhlak lain, perangai lain yang dia ridho, sehingga mengimbangi suatu yang dia tidak suka, perangai yang dianggap kurang baik, dengan perangai lain, akhlak lain yang baik, sehingga keberlangsungan, keselarasan, keharmonisan dalam rumah tangga, dalam keluarga tetap terjaga. Jangan karena ada suatu perangai, suatu akhlak dari istri yang tidak dia suka, kemudian dijadikan alasan, dijadikan sebab untuk membenci istri, murka kepada istri, tanpa melihat sisi-sisi lain, akhlak yang lain, perangai lain yang baik. Kalau seandainya sebagai contoh saja, suami mendapati atau melihat satu perangai istri yang kurang baik. Sebagai contoh umpamanya suka tidur. Mungkin sisi itu dia tidak suka. Tapi lihat sisi lain, perangai lain yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Seperti umpamanya rajin dalam menjaga harta dan rumah, atau sisi lain masaknya pintar masak umpamanya, hormat dengan suami dan yang lain. Sehingga ketika melihat ada satu akhlak dari istri yang tidak disuka, maka hendaknya diimbangi dengan perangai lain yang suami itu ridho. Fa fi hadhihi al-ahadithi irsyadun nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Maka hadis-hadis ini mengandung bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Pada hadis-hadis yang sudah kita baca, hadis yang di atasnya, kemudian hadis ini yang baru kita baca, ini mengandung bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Bimbingan tentang kaifa yu'amilur rajulul mar'ata. Bimbingan bagaimana seorang laki-laki atau suami memperlakukan, mempergauli istrinya. Wa annahu yanbaghi an ya'khudha minha ma tayassara. Bahwasannya suami seyogianya mengambil dari istrinya apa yang tayassara, apa yang mudah. Lianna tabi'ataha allati minha khuliqat alla takuna 'ala alwajhil kamil. Karena sesungguhnya tabiat istri, tabiat wanita, yang dari tabiat itu wanita diciptakan adalah alla takuna 'ala alwajhil kamil, bahwa wanita itu, perempuan itu tidak berada pada sisi yang sempurna. Wanita sebagai makhluk Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan tabiat yang tidak sempurna. Diciptakan dari tabiat yang Allah takuna ala wajhil kamil, yang tidak berada pada sisi yang sempurna. Bal la budda fiha min aywajin, bahkan pada wanita itu, pada perempuan itu mesti ada kebengkokan. Bal la budda fiha min aywajin, bahkan pada wanita pasti ada sisi kebengkokan. Sebagaimana yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita itu, khuliqat min dhila'in, diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fil dhil'i a'lahu. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Itu berita khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tabiat wanita, yang dari tabiat itu Allah menciptakan wanita. Wala yumkinu ayastamti'a biha ar-rajulu illa 'ala at-tabi'ati allati khuliqat 'alayha. Dan tidak mungkin suami bersenang-senang dengannya, dengan istri, kecuali pada tabiat yang wanita diciptakan pada tabiat itu. Sehingga jangan mengingkari, jangan menolak tabiat yang telah Allah tetapkan untuk wanita. Ini harus difahami, harus disadari. Suami itu harus mengerti tentang tabiat wanita yang telah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah menciptakan wanita di atas tabiat itu. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan, mengkhabarkan tentang tabiat yang wanita diciptakan padanya, beliau berpesan, was fastausu bin nisa'i khairan. Maka terimalah oleh kalian nasihat dariku, agar supaya kalian berbuat baik dengan an-nisa, dengan wanita. Sehingga di dalam melakukan, di dalam bermuamalah, dalam mempergauli itu harus disesuaikan dengan tabiatnya, sehingga akan mendapatkan penyelesaian, akan mendapatkan solusi yang tepat apabila ada masalah dalam rumah tangganya. Kemudian di dalam mempraktikkan, melihat dan mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempergauli istrinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya, terhadap istri saya. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi, memperlakukan istri ketika istrinya cemburu, ketika istrinya meminta atau menuntut sesuatu. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memperlakukan istri. Dalam hadis yang masyhur, pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya Aisyah, di kilirannya Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istrinya yang lain itu mengirimkan makanan. Kemudian sebagai seorang istri merasa cemburu, kemudian dipukul itu makanan, kemudian jatuh dan pecah bejananya, tempat makanannya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi yang seperti itu? Apakah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul? Apa Rasulullah mencaci atau mencela? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melampiaskan kemarahannya dengan membalas, memecahkan perabot yang lain? Menendang pintu atau yang lainnya? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil atau memerintahkan untuk itu diambil, kemudian Rasulullah menyuruh untuk dimakan, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar supaya diganti bejananya itu, dan Rasulullah memberikan nasihat dengan baik. Maka dengan seperti itu permasalahannya selesai, terjadi hanya saat itu, seketika itu ya, selesai dengan kemudian bejana yang pecah tadi, piring yang pecah diganti ya, kemudian makanannya dimakan, selesai dengan baik ya. Suami harus menyadari, harus memahami, harus mengerti tentang tabiat yang wanita diciptakan pada tabiat tersebut. Fi hadhihi al-ahadithi annahu yanbaghi lil-insani an yuqarina bainal mahasini wal masawi'i fil mar'ah. Dan pada hadis-hadis ini, atau hadis-hadis ini mengandung bahwasannya seyogianya bagi manusia agar supaya mengimbangi antara kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan pada istri, pada wanita. Supaya mengimbangi antara kebaikan-kebaikannya dan kejelekan-kejelekannya. Fa'innahu idza kariha minha khuluqan fayuqarinhu bil khuluqi tsani alladhi yardahu minha. Maka sesungguhnya apabila suami melihat atau suami tidak suka dengan salah satu akhlak perangai dari istrinya, falyuqarinhu, maka hendaknya suami itu menyertakan atau mengimbangi dengan akhlak yang kedua yang dia ridhoi minha, dari istrinya. Sehingga tidak melihat kejelekannya terus, kesalahannya terus. Ketika melihat ada kesalahan pada istri, ada perangai yang kurang baik, ada akhlak yang tidak disuka, maka imbangi dengan akhlak lain yang suami itu ridho, yang suami suka. Wala yanzur ilaiha biminzari sukhti wal karahati wahdah. Dan jangan melihat kepada istri, jangan melihat kepada wanita, kepada istri dengan cermin pandangan kebencian dan ketidaksukaan saja. Tapi imbangi dengan sisi yang lain, yang menyenangkan, yang diridhoi, yang disukai, sehingga kehidupan dalam rumah tangga akan berjalan dengan baik, lestari. Selaras. Wa inna katsiran minal azwaji yuridunal halatal kamilata min zaujatihim. Dan sesungguhnya banyak dari para suami yang menginginkan keadaan yang sempurna dari istri-istri mereka. Sesungguhnya banyak dari para suami yang menginginkan keadaan yang sempurna dari istri-istri mereka. Maunya yang diinginkan keadaan istrinya itu sempurna. Ibadahnya baik, ilmunya baik, akhlaknya, pergaulannya, tutur katanya, semuanya sempurna. Wa hadza syai'un ghairu mumkin. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Orang yang menginginkan seperti ini, yang menginginkan, yang menghendaki keadaan istrinya itu sempurna, dia sendiri yang akan tersiksa. Dia akan merasa susah karena menginginkan sesuatu yang tidak mungkin, yang menyalahi tabiatnya. Wa bidzalika yaqauna fin nakthi. Dan dengan itu mereka para suami yang menginginkan keadaan istrinya sempurna, dia terjerumus, terjatuh dalam an-nakdi, yaitu susah. Wala yatamakkanuna minal istimta'i wal mut'ah bi zaujatihim. Dan mereka tidak bisa mendapatkan kesenangan dan kenikmatan dengan istri-istri mereka. Karena yang diharapkan, yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Akibat tidak memahami tabiat dan kenyataan istri. Harapannya, inginnya istrinya itu sempurna. Dia menginginkan dengan itu kesenangan, betapa senangnya mendapatkan istri yang sempurna. Dia tidak menyadari, tidak memahami tentang tabiat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan wanita dari tabiat itu. Yang Rasulullah sudah memberitakan. Rasulullah sudah memberitakan tentang bagaimana tabiatnya. Wa rubbama adda dzalika ila talaq. Dan terkadang hal itu akan membawa pada perceraian. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika kamu memaksa untuk meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Dan patahnya itu adalah talaquha, menceraikannya. Fayambaghi lizauji ayyatasahala wa yataghadha an kulli ma taf'aluhu zaujatu. Maka seyogianya bagi suami itu supaya ayyatasahal, yaitu bersikap ramah. Ayyatasahal, bersikap ramah. Bahasa Jawanya itu gampangan. Bersifat ramah, gampangan. Wa yataghadha, dan membiarkan semua yang dilakukan oleh istri. Idza kana la yukhillu bidin wa awi syaraf, selama atau apabila tidak merusak agama atau kemuliaan. Biarkan kecondongannya kepada perkara-perkara yang dia sukai, selama itu tidak melanggar syariat, tidak merusak kehormatan, bukan maksiat, tapi perkara yang mubah, perkara yang halal, tidak memadorotkan, biarkan saja. Biarkan. Hal ini juga sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, ketika beliau menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan fa inna hunna khuliqna min dhila'in wa inna a'waja fi dhila'i a'lahu. Ketika Ibnu Hajar mensyarah, menjelaskan tentang hadis tersebut, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan agar supaya para suami menerima wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap baik terhadap para istri. Rasulullah kemudian memberitakan karena mereka para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok yang paling atas. Wa in dhahabta tuqim wa kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kata Ibnu Hajar, qala Ibnu Hajar rahimahullah, la yatrukuha 'alal i'wijaji fil ma'siyah. Tidak boleh membiarkan, jangan membiarkan istri pada kecenderungan-kecenderungan kebengkokan-kebengkokan dalam kemaksiatan. Kalau kecenderungan-kecenderungannya dalam perkara maksiat, pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat, jangan dibiarkan. Wa yatrukuha al-i'wijaja 'alal umuril mubahah, dan membiarkan istri pada kecondongan-kecondongan terhadap perkara-perkara yang mubah, yang halal, itu dibiarkan. Kesukaannya, keinginannya, kecondorongannya, kecenderungannya terhadap perkara-perkara apa? Kalau keinginan, kecondongan, kesenangannya terhadap perkara-perkara yang mubah, biarkan saja. Kesukaannya berdandan, biarkan aja. Ya. Itu bahkan suatu ibadah kalau tujuan dan niatnya adalah untuk menyenangkan suami. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ayyun nisa'i khairun, wanita mana yang paling baik, Rasulullah itu memberitakan ya, allati tasurruhu ila nadhara. Di antaranya adalah yang istri yang menyenangkan apabila kamu melihatnya. Wa tuti'uhu idza amara, dan mentaatinya, mentaati suami jika suami menyuruh. Wa la tukhalifuhu bima yakrahu, dan tidak menyelisih suami dengan perkara-perkara yang suami tidak suka. Itu istri yang baik. Tasruhu idza nadhar, menyenangkan suami jika suami melihat. Dalam rangka menyenangkan suami, punya kecenderungan, punya kesukaan untuk berdandan umpamanya, biarkan. Karena itu perkara yang halal, bahkan itu suatu ibadah. Atau kecenderungan yang lain. Ya. Tapi kalau kecenderungannya itu maksiat, nah itu dicegah. Kecenderungannya ngerumpi umpamanya, nah itu harus dicegah. Ya. Ghibah kecenderungannya harus dicegah. Dengan cara yang baik. Kesukaannya masak, ya biar saja. Yang penting tidak memadharatkan. Dan kecenderungan-kecenderungan yang lain, kalau kecenderungannya kepada perkara-perkara maksiat, supaya dicegah. Kalau kecenderungan terhadap perkara-perkara yang mubah, ya, yang halal, yang diperbolehkan, dibiarkan. Dan Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya ada Abu Zifaf juga, beliau menyebutkan tentang sikap yang baik terhadap istri. Kata beliau adalah wa yusayyiruha fima ahallallahu laha, memudahkan istri dalam perkara-perkara yang Allah menghalalkannya. Dalam perkara-perkara yang Allah menghalalkan. Setelah penulis membawakan tentang hak suami istri, secara umum. Selanjutnya penulis Syaikh Ibnu Utsaimin membawakan hak masing-masing dari suami istri, dengan beliau memulai membawakan hak istri terhadap suami. Apa saja hak-hak istri terhadap suami? Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasannya ketika akad nikah telah dilangsungkan, dilakukan ijab kabul, maka sejak itu maka ada hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Karena pernikahan itu memiliki pengaruh-pengaruh yang penting dan konsekuensi-konsekuensi yang besar, yang masing-masing dari suami istri itu untuk menunaikan. Itu adalah merupakan hak-hak suami istri. Dan itu merupakan amanah. Itu merupakan amanah yang harus dipenuhi. Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 228, "Walahunna mithlu allazi 'alaihinna bil ma'ruf lirrijali 'alaihinna darajah." Mereka para istri memiliki hak terhadap suami sesuai dengan kewajiban mereka. Dan para suami memiliki hak yang lebih tinggi terhadap istri. Ini menunjukkan bahwasannya suami istri masing-masing memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pihak yang satunya. Hak suami harus dipenuhi oleh istri, hak istri dipenuhi oleh suami. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi radhiyallahu anhu, dalam hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Inna lakum 'ala nisaikum haqqan wa li nisaikum 'alaikum haqqan." Sesungguhnya kalian para suami memiliki hak terhadap istri-istri kalian, dan istri-istri kalian memiliki hak terhadap kalian para suami. Apa hak istri? Min huquqi zaujati 'ala zaujiha, di antara hak-hak istri terhadap suaminya. Min huquqi zaujati 'ala zaujiha, di antara hak-hak istri terhadap suaminya. Wa min huquqi zaujati 'ala zaujiha ay yaquma biwajibi nafaqatihi. Di antara hak-hak istri terhadap suaminya adalah ay yaquma biwajibi nafaqatiha. Suami menunaikan kewajiban nafkah untuk istri. Minat ta'ami wasyarabi wal kiswati wal maskani, berupa makanan, minuman, wal kiswah pakaian, wal maskan tempat tinggal, wa tawabi udhalik, dan perkara-perkara yang mengikuti hal itu. Ini diantara hak istri terhadap suami. Suami menunaikan kewajiban nafkah terhadap istri dengan memberi makan, mencukupi kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan perkara-perkara yang mengiringi hal itu. Dan ini termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 19, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf," dan pergaulilah oleh kalian para istri bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, mempergauli istri dengan cara yang baik itu adalah taufiyatu haqqiha, memenuhi haknya. Di antara haknya itu adalah nafkah. Di antara haknya adalah nafkah. Nafkah terhadap istri berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan perkara-perkara yang mengiringi hal itu. Dan perkara yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mencari dan memberikan nafkah kepada istri itu, apa kepada istri dan juga keluarga, agar supaya dari yang halal, dari yang halal, karena kalau dari yang haram itu berbahaya. Kululah min nabata min haram fannaru aula. Semua daging yang tumbuh dari yang haram, maka yang pantas tempat tinggalnya adalah neraka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatu. Liqaulihi ta'ala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Karena firman Allah Ta'ala, wa 'alal mauludi lahu, dan wajib bagi ayah, wa 'alal mauludi lahu, dan wajib bagi ayah. Al maulud lahu itu adalah ayah, ya, ayah, orang yang anak dilahirkan untuknya, itu kan ayah. Dan wajib bagi ayah rizquhunna, untuk memberi makan, memberi rizki, yaitu memberi makan kepada mereka para istri. Wa kiswatuhunna, dan memberi pakaian kepada para istri, para ibu. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf itu adalah sesuai dengan uruf yang berlaku, sesuai dengan adat yang berlaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada para suami untuk memberikan nafkah kepada para istri. Nah, Allah tidak menentukan besar kecilnya nafkah. Nah, sesuatu yang syariat telah menetapkan hukumnya, syariat telah menentukan suatu hukumnya, tapi syariat tidak membatasinya, maka dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada adat yang berlaku. Ya. Karena masing-masingnya itu tidak sama, masing-masingnya itu beda, beda. Tergantung dengan kelapangan dan kesempitan rezeki dari suami. Sehingga tidak bisa ditentukan nafkah per hari sekian. Tidak. Makanan yang harus diberikan adalah makanan yang enak-enak. Gak bisa ditentukan begitu. Karena itu Allah nyatakan bil ma'ruf, ya, dengan uruf. Sebagaimana disebutkan di beberapa kaidah, ya, dalam qaidah al-fiqhiyah dan juga yang lainnya, ya, yang para ulama juga menyatakan al-adatu muhakkamah. Adat itu ditetapkan sebagai pegangan untuk hukum. Ini ketika syariat menetapkan suatu hukum, tetapi syariat tidak membatasinya, maka dikembalikan kepada uruf, termasuk nafkah. Ya, termasuk nafkah. Nafkah dari suami untuk istri. Ini tidak dibatasi oleh syariat, sehingga dikembalikannya adalah kepada uruf. Ini tergantung dengan tempat di mana, ya, di kota atau di desa. Tentunya biaya hidup di kota dengan di desa beda. Ya. Kemudian tergantung juga dengan waktu. Zaman tahu di masa tahun 2000 dengan di zaman sekarang tahun 2021 beda. Harga barang beda. Ya. Di zaman dulu ya, tahun 70-an, 90-an dengan tahun berikutnya beda. Sehingga disesuaikan dengan waktunya kapan, di mana tempatnya. Ya. Juga tergantung dengan lapang dan sempitnya rezeki dari suami. Ya. Sehingga tidak bisa ditentukan dengan ketentuan yang baku. Allah mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah, makan, pakaian kepada istri bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Ini dalam surat Al-Baqarah 233. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan mereka para istri memiliki hak terhadap kalian untuk makanan mereka dan pakaian mereka bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yang hadis ini maknanya sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-233, bahwa istri memiliki hak terhadap suami, sehingga itu merupakan kewajiban suami untuk memberi makan, pakaian kepada para istri. Standarnya, ukurannya adalah bil ma'ruf, ya, sesuai dengan urf adat yang berlaku. Wa su'ila ma haqqu zaujati ahadina alaih, dan beliau pernah ditanya, apa hak istri salah seorang di antara kita alaihi kepadanya, kepada suaminya? Apa hak istri salah seorang di antara kita alaihi kepadanya, itu kepada suaminya? Qala, Nabi menjawab, antu ta'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Rawahu Abu Daud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa hak istri salah seorang di antara kita alaihi terhadapnya, itu terhadap suaminya. Maka beliau, Nabi menjawab, engkau memberi makan kepadanya, itu memberi makan kepada istri apabila kamu makan, dan kamu memberi pakaian kepadanya, kepada istri, apabila kamu berpakaian, itu memakai pakaian. Wala tadribil wajh, janganlah kamu memukul wajahnya. Wala tuqabbih, jangan kamu menjelekkan. Wala tahjur, dan jangan kamu hajar. Jangan kamu tinggalkan illa fil bait, kecuali di dalam rumah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa hak istri terhadap suaminya. Ketika beliau ditanya tentang hak istri terhadap suami, beliau menjawab, antu ti'imaha idza ta'imta, kamu memberi makan kepadanya bila kamu makan. Ya. Kalau kamu makan, kamu memberi makan kepada istri. Tapi kalau makan untuk sendiri tidak bisa, tidak ada makan untuk sendiri, ya tidak ada kewajiban memberi makan. Memberi makan apa untuk diri sendiri? Tidak ada. Dan kewajiban menafkahi diri sendiri itu lebih didahulukan, ya, daripada menafkahi yang lainnya. Wajib menafkahi istri setelah menafkahi diri sendiri. Ya. kalau ada makanan, ada makanan untuk bisa dimakan sendiri, maka supaya memberi makan, nafkah berupa makan kepada istri. Demikian juga pakaian, ya, memberi nafkah pakaian kepada istri. Kalau suami juga bisa berpakaian, artinya ada pakaian untuk dipakai sendiri. Kemudian Rasulullah melarang untuk memukul wajah, ya, memukul itu diperbolehkan dalam keadaan tertentu, ya, dalam keadaan tertentu, pada tahap tertentu, ya, pada tahap tertentu, tetapi dilarang memukul wajah. Kemudian tidak boleh menjelekkan istri dengan menyatakan pernyataan yang itu menjelekkan istri, seperti qabah, gila semoga Allah menjelekkan kamu, atau yang lain. Tidak boleh menghajar istri kecuali di dalam rumah. Ini juga pada keadaan dan tahapan tertentu setelah mendapatkan adanya istri yang melakukan suatu kemaksiatan atau suatu kesalahan, kemudian dinasihati dengan bertahap, ya. Kalau sudah sampai pada tahap hajar, yaitu sudah ditinggalkan, itu enggak boleh kecuali di rumah dulu, ya. Nah, hanya pisah tempat tidur, tapi masih di dalam rumah itu. Dan itu dijelaskan oleh para ulama, hal yang seperti itu tidak ditampakkan di hadapan anak-anak. Nah, dan selanjutnya baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih tentang hak-hak istri, sebelum masuk pada pembahasan hak-hak suami terhadap istri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.